Kembali ini kami ucapkan terima kasih banget ya buat The Big Boss Multi Prima. Mantap! Bayan O. Oh, Brot sudah nuansa religi.